Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati, saya Anissa Pohan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan bagaimana kabarnya Anda semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana yang di studio? Baik, sehat Ibu-ibu? Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik Mbak Anissa Pohan. Alhamdulillah. Dan pada hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil atau orang bodoh. Saya sendiri juga tidak mengerti seperti apa sebenarnya makna dari hadis tersebut. Mungkin Ustadz Taufikur Rahman akan menjelaskannya pada kita semua sesuai dengan kaidah Islam. Ini bagaimana nih Ustadz? Kenapa orang berilmu lebih baik tidur daripada orang bodoh padahal sedang beribadah gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Buat pemirsa ANTV yang ada di rumah rahimakumullah, juga para ibu yang ada di studio, juga buat Aniba Anissa Fohan, ini pagi-pagi dalam lewat Cahaya Hati, buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Pemirsa ANTV yang ada di rumah, juga pemirsa ibu-ibu yang ada di sini, manis kalau tertawa, membuat hati saya jadi berdebar-debar. Nah, baik, ya memang asbabul wurud di dalam statement yang tadi Mbak Anissa Pohan ucapkan, ya, tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kalau kita melihat asbabul wurudnya atau kronologisnya, ada timbul statement ini dari baginda Rasul. Karena ketika baginda Rasul akan masuk ke Masjidil Haram, tiba-tiba Nabi dapatkan iblis yang sedang mondar-mandir di depan pintu. Lantas iblis pun ditanya oleh baginda Rasul, ya iblis, ma tasna'una? Wahai iblis, ya, what are you doing? Gitu kan? Ya kalau bahasa ini aja. Atau lagi ngapain di sini? Apa jawaban iblis? Ternyata iblis menjawab, ya Muhammad, aku maksudku ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid. Nabi pun bertanya lagi, lantas kenapa kamu tidak langsung masuk ke masjid dan menggoda orang sedang sholat? Tapi aku takut kepada hamba Allah yang sedang tidur di depan ini, ya Muhammad. Nabi pun secara logika membalik bertanya lagi, ya iblis, apa hubungannya? Ini orang sedang naim, sedang tidur, otomatis dalam kondisi ghafil, dalam kondisi lalai, gak sadar. Kenapa kamu takut kepada dia, sementara kamu gak takut kepada sedang ibadah? Apa jawaban iblis, ya Muhammad? Yang di dalam sedang sholat, tapi sholatnya, ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Dia sholat, wudhunya dia gak tahu asal-asalan wudhunya. Pun juga dia sholat, dari mulai yang pertama niat, kalau sekarang udah jadi sarung hukum fikihnya, udah rapi ada arkanus salat, dia nggak tahu mana yang mesti rukun qalbi qauli fi'linya, secara nggak beraturan berantakan, maka gampang sekali menggodanya ya Muhammad. Tapi di sini yang di depan apa, dia pun tidurnya saja pakai ilmu. Seandainya dia terusik lewat aku menggoda yang di dalam, dia terbangun, ya malah celaka ya Muhammad. Kenapa? Dengan sebab dia bangun, maka otomatis dia keluar dari masjid, menyebarkan ilmunya kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka akan bermunculanlah apa, musuh-musuhku yang mempunyai kualitas-kualitas ilmiah. Nah inilah dari statement, dari kejadian begini Nabi pun mengeluarkan statement, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, sehingga di dalam Al-Quran langsung secara objektif bicara orang yang berilmu, Allah memberikan jaminan, memberikan garansi tertera buat pemirsa ANTV yang ada di rumah, bisa didapatkan dalam surah Al-Mujadalah ayat ya ke-11. Bisa bacakan artinya ya, terjemahannya. Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Di akhir ayat Al-Mujadilah ayat ke-11 ini, ada redaksi Al-Quran yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Yarfa' di sini kalau secara gramatikal bahasa Arabnya ini fi'il mudhari yang memang, mohon maaf pemirsa TV yang insyaallah sambil kita mengkaji juga nahunya, di sini berbusuh sekali dengan yang namanya harakat kasro. Tapi di sini aslinya karena di sini jawab fi'il amr dan sebelumnya, maka di sini kalimat sukun. Tapi dibaca wasol, maka dalam kaidah disebutkan kalimat yang sukun as-sukun idza hurika hurika bil kasro. Kalimat yang sukun jika dia mau dibaca wasol, maka datangkanlah harakat kasro, maka yarfa'illah. Nah di sini janji Allah, niscaya aku tinggikan buat orang-orang yang beriman, minkum di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan dengan sebeberapa derajat. Nonsen loh secara global nih, ngejar adunya tanpa ilmu gak mungkin bisa diraih. Pun juga sebaliknya, mau ngejar akhirat tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan, maka tidak akan bisa diraih keberhasilannya. Karena ibadah, kalau dalam konsep agama, yang namanya apa, sah gak sahnya bisa dijawab. Kenapa? Karena barometernya dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya dia sholat, sah gak Ustaz? Ditanya saya, diukur secara ilmu pengetahuan, oh udah dipenuhi semua syarat rukunnya, saya jawab sah. Tapi diterima kah? Itu barulah kepada tingkatan niatnya karena Allah atau karena yang lainnya. Pun juga duniawi, salah. Ya, orang apa yang namanya gak punya ilmu pengetahuan, gimana dia mau mencari, mau usaha gitu. Nah makanya Nabi lebih global lewat bahasanya, afdolul ilmi ilmul hali, seutama-utama ilmu adalah ilmu keadaan. Contoh di hadapan kita, kita lagi mau sholat, itu ilmu untuk sholat. Mau ngejar dunia, ilmu untuk profesi, dan kadang ngejar dunia. Jadi begitu. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi kita bisa memahami betapa pentingnya ilmu ya untuk diri kita ya Ustaz. Ya, kita akan membahas lebih lanjut pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nih kita sedang membahas masalah itu dengan Ustaz Taufikur Rahman. Ustaz, jadi kita memahami betul bagaimana ilmu itu berguna sekali untuk diri kita. Jadi kalau kita nggak berilmu, ibadah kita nggak diterima gitu Ustaz. Oh jelas, boleh nggak terima, nggak sah. Oh tidak sah. Jadi apa? Makanya boleh sebagai tambahan juga, wawasan kita tambahan. Kata-kata ada menarik, kata Ibnu Abbas, kalimatul ilmi tanpa simu ala salah sati ahruf. Kata ilmu terbentuk dari tiga huruf, ain, lam, mim. Ya, ini bisa kita terima secara logika. Ain kata Abdullah Ibnu Abbas yang pertama maknanya illiyin, derajat yang tinggi. Jadi ketika orang yang berilmu mau dunia, mau akhirat, maka insya Allah garantinya, karena insya Allah gak akan jadi orang gak bermanfaat gitu kan. Ini yang derajat Allah tinggikan, sifatnya duniawi gitu kan. Nah kedua, kemudian lam, latifullah, kepada sepak terjangnya. Orang yang berilmu saya yakin dalam mengambil sikap gak sembrono. Semua pasti penuh pertimbangan. Itu orang yang berilmu. Maka yang terakhir, mimnya artinya mulkullah. Orang yang berilmu, Allah Karim, mulku itu kerajaan. Maka ya, gak perlu lagi yang namanya dia ngejar dunia, dunia yang nyari dia. Tuh, udah janji Quran tadi, surah Al-Mujadilah. Jadi singkat kata sedemikian. Nah makanya maksudnya pembahasan kita pada pagi hari ini, buat pemirsa TV yang memang Anda berada, apa? Jadilah kita hamba-hamba yang memiliki kualitas ilmiah, dalam artinya beramal dan beramal ilmiah. Gitu. Jadi ketika Mbak tanya kan, apakah orang yang berilmu ibadahnya jelas nggak sah? Tidak sah ya? Iya. Gitu. Kenapa? Gimana dia mau tahu sholatnya mau benar? Wudhunya pertama dia pakai kaki, kedua baru rambut, kalau tangan baru, berarti kan dia berilmu. Gitu. Jadi maksud saya demikian. Gitu. Mau baca Quran, giliran baca apa? Al-Fatihah lancar. Al-Baqarah dia belum belajar. Apa? Alama. Coba. Kata yang ngerti kan, bang itu bukan alama. Tapi apa? Alif lam mim. Tapi kalau nggak ngerti, belum mempelajari, harakatnya fathah semua. Kan begitu. Giliran adalah lafaz Al-Baqarah 47. Mestinya kan, ya Bani Israel. Dia terpleset. Ya Bini Siroil. Jadi, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kualitas ilmunya lagi. Semua singkat kata yang namanya dunia kah akhiratnya tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, nonsen. Kalau sebaliknya Ustaz, orang berilmu tapi tidak menjalankan ibadahnya, itu lebih Bagaimana hukumnya itu? Seremnya ya. Itu ya, langsung dijawab ini dalam arti kata meminjam bahasa Al-Qur'an bisa dilihat di pemirsaan TV ya, dalam surah As-Saff ayat kedua dan ketiga. Allah dalam bahasa Al-Qur'an menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun qabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sehingga Allah membuat pertanyaan, hai sekalian orang-orang yang beriman, lima takulu, bagaimana kamu pandai ngomong, malah apa lima takulu, malah tak lamu, tak mal tafalun, tapi kau nggak melakukan. Sehingga sangat besar kebencian Allah kepada hamba yang demikian. Indallah antakulu, buat orang-orang yang pandai bicara, tapi nggak pandai untuk merealitakan. Atau mungkin korelasinya sebagai topangan, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44. Atamurunan nasa, apakah kamu akan menyuruh manusia bil birri untuk berbuat kebaikan, watan sauna anfusakum, sementara kamu melupakan diri kamu sekalian. Sampai Allah membuat pertanyaan itu, apalah takjulun, ini punya akal apa tidak? Jadi ilmunya ilmu lilin. Orang terang tapi dirinya habis kebakar. Nah itu seperti itu. Jadi Al-Quran demikian. Sampai kalau minjam lagi bahasa Ibnu Rushd, seorang ulama besar, lewat kitab Izzubatnya, wa alimun bi'almihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tapi tidak pandai mengamalkan, paling dahulu disiksa oleh Allah kepada dia sebelum para penyembah-penyembah berhala disiksa. Ada yang mau tanya Ibu? Na'udzubillah. Silakan, silakan. Ya, nama saya Tati dari Masjid Taklim Al-Ghifari. Ya, silakan. Ini kan ya Tat, tadi kan bagaimana kalau orang yang berilmu itu tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, ini ilmunya itu tidak terbatas dengan ilmu agama saja kan ya Tat ya. Ya. Nah, terus gimana kalau misalnya ada orang yang ilmunya itu agamanya bisa dibilang tidak beragama atau ateis atau apapun di luar Islam gitu kan. Tapi ilmu dunianya mereka tuh mahir seperti Pak saintis ya. Ya itu gimana tuh? Iya. Ya, yang namanya tadi kata baginda Rasul menyebutkan afdhalul ilmi ilmul hal. Seutama-utama ilmu adalah ilmu keadaan. Makanya bisa kita pinjam bahasa Al-Qur'an pada ayat pertama surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Sunda itu nerjemahin bismillah kalawan jebat jenengan Allah Ar-Rahman anu mapari nikmat alit di dunia. Jadi buat mereka-mereka yang bukan agama Islam, ketika mereka mau perdalam ilmu dunia, itu sudah apa hukum alam sunatullah, pasti di dunia diberikan apa, diberikan segalanya kualitas orang yang berilmu. Makanya Allah punya Rahman. Mau dia orang Islam, mau dia orang bukan Islam, yang namanya itu dia hukum alam lagi mengapa, dalam arti kata dia bekerja di situ dia dapat. Nah pun demikian, tapi kalau buat orang-orang dalam ilmu pengetahuan agama, ini masuk kepada kategori yang kedua, Ar-Rahim, penyayang, tapi bukan hanya untuk di dunia tapi kelak di akhirat. Jadi begitu secara keduniawian Allah berikan itu buat mereka-mereka seandainya hanya memperdalam ilmu yang sifatnya keduniawian. Kalau ya, begini Ustadz, ada orang yang memang kurang ilmunya dan dia sebenarnya tidak tahu cara mendapatkan ilmu itu bagaimana hukumnya Ustadz? Nah di sini makanya kata Imam Ghazali lewat kitab Ihya Ulumuddinnya, buat pemirsa TV tinggal pilih mau masuk golongan yang mana nih. Manusia hidup di dunia ada 4 kelompok. Nanti setelah saya sebutkan, kita introspeksi diri, kita masuk golongan yang mana. Yang pertama kata Imam Ghazali, ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu. Ada kelompok manusia yang mereka, dia orang mengerti dan dia sadar orang mengerti. Maka kata Imam Ghazali, itu orang alim, itu orang cerdas, ikuti jejak langkahnya. Ada kelompok yang kedua, rajulun apa yang la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia tidak mempunyai pengetahuan banyak tapi hatinya sadar, ya Allah saya banyak kekurangan apa, makanya saya harus menimba. Nah, ini orang sedang mencari petunjuk. Kalau misalkan kita punya majelis, ajak dia rangkul ikut bersama kita. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ada kelompok manusia yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada kelompok yang manusia yang dia itu mengerti ya, dan dia apa namanya, dia kelompok orang yang mengerti tapi dia enggak sadar dirinya mengerti. Gitu. Nah ini betul-betul orang yang sedang tidur, bangunkan dia. Ya, ini menarik loh Pak, masih tadi ada 4 belum baru 3. Gimana bisa kita nanti kita lanjutkan lagi saja Ustaz. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan membahas lagi mengenai tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kita akan kembali, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati, pemirsa. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai tiga tipe manusia. Nah, yang keempat nih, yang terakhir nih, apa nih Pak Ustadz? Tadi belum selesai kita diskusinya. Jadi yang keempat, ada manusia yang layadri. Dia tidak mempunyai pengetahuan. Walayadri, dan dirinya tidak sadar. Annahu layadri, bahwasanya dirinya banyak kekurangan. Na'udzubillah min dzalik, wa jahilun. Itulah orang bodoh. Ya, jangan kita ambil jadikan teman tuh. Udah, mohon maaf ya. Orang gak punya banyak pengetahuan dan gak sadar dirinya banyak kekurangan. Ketika dikasih masukan dari luar, kan bahasa orang bijak, orang yang bijak kan orang yang siap menerima kekurangan yang ada pada dirinya, kan begitu. Jadi enggak, jadi dia gak banyak pengetahuannya, gak punya, tapi gak sadar dirinya punya kekurangan. Gila, dapat masukan dari orang luar, dari luar gak menerima. Ini yang paling susah itu. Nah, itu tak untuk bilang tadi gitu. Ya, yang bahasa sekarang namanya banyak jadi provokator. Gitu kan, ditaruh di depan jadi imam, gak bisa mimpin. Di belakang ngedepak mulu kan, gitu. Di tengah-tengah mandek, gitu. Iya, serba salah jadinya. Nah, jangan jadilah manusia dominasi yang keempat. Ketika kita bersama keluarga kita, buat pemirsa Antv di rumah, sebagai suami jadilah yang nomor satu. Kita orang mengerti, apa sadar diri kita mengerti, pimpin istri dan anak-anak kita. Ketika kita kumpul dengan para ulama, jadilah yang nomor tiga. Ya Allah, saya sadar di saya banyak kekurangan. Saya akan terus menuntut ilmu pengetahuan. Tuh, tapi jangan jadi nomor yang empat. Itu. Nah, makanya wajar kalau tema kita ini kan apa? Lebih afdol orang yang tidur berkai ilmu ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Bisa dipahami. Jadi ternyata itu maknanya pemirsa, yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua sehingga kita semua bisa berilmu lagi, Ustaz. Oke, gitu kesimpulannya tadi adalah intinya itu ya, ilmu adalah penting gitu. Singkat kata, bahasa boleh pinjam bahasa seorang ulama besar Al-Imam Syafi'i sampai dia bersumpah, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu hidup terasa muda, dengan seni terasa indah, dengan pengajian seperti ini hidup akan semakin terarah. Tanpa ilmu terasa sukar, tanpa seni terasa hambar, tanpa pengajian agama hidup akan semakin kesasar. Makanya tolong buat pemirsa Antv di rumah, juga kita di sini jangan punya tema, mohon maaf, keciterep lihat penghulu, banyak kerjaannya badan tengkurap tidur melulu. Alhamdulillah. Kita untuk membuka hari yang indah ini, Ustaz Taufik Rahman bisa memimpin berdoa supaya hari ini dibuka dan menjadi penuh barokah dari Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ganina bil ilmi. Ya Allah, kayakan diri kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Wa zayyinna bil ilmi. Hiasi akhlak kami dengan sifat kesabaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih ibu-ibu semua yang hadir studio, dan juga terima kasih pemirsa di rumah semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman pada hari ini bisa membawa ilmu, manfaat dan juga ilmu tentunya ya, karena ternyata ilmu itu sangat penting. Dan yang penting ilmu, keikhlasan hati dan juga ibadah jangan sampai ditinggalkan. Saya Anissa Pohon undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.